Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan atas dirinya, dan persaksian Allah sangatlah tinggi, dan persaksian Allah sangatlah adil, dan persaksian Allah sangatlah agung, bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyaksikan dengan persaksian yang sama. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa apabila seseorang membaca ayat ini, maka tidak mengapa dia juga mengikuti persaksian tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, setiap kali membaca ayat tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana ala dzalika minasyahidina ya Rabb." Dan aku atas hal itu juga termasuk orang-orang yang menyaksikan, wahai Allah, maha pengaturku. Diboleh kita ketika membaca ayat-ayat yang memang diperkenankan dan dicontohkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dijawab, maka kita boleh untuk menjawabnya. Kemudian ayat ini juga terdapat pelajaran sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di paragraf terakhir, terdapat keutamaan ilmu dan ulama. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat ini secara khusus, tidak jenis-jenis manusia yang lain. Disebutkan bahwasanya yang ikut menyaksikan persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi adalah para malaikat, kemudian orang-orang berilmu. Menunjukkan bahwa ilmu dan ulama mempunyai kedudukan yang tinggi karena menyaksikan persaksian yang sangat agung. Kemudian kita membaca ayat yang 19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ali Imran ayat 19. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah ayat yang sangat agung, yang di dalamnya terdapat penekanan tentang agama yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Dan ini juga termasuk dari persaksian malaikat. Makanya tadi di awal saya mengulang tafsiran ayat ke-18, karena dia termasuk dari persaksian Allah, persaksian para malaikat, dan juga persaksian orang-orang berilmu. Bahwa agama yang paling diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disaksikan oleh Allah, para malaikat, dan orang-orang berilmu adalah agama Islam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tidak ada agama apapun di sisinya yang diterima olehnya dari seorang pun selain Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah mengikuti ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus dari mulai semenjak Nabi Nuh, kemudian sampai diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menutup seluruh jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang tersebut di atas selain ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agamanya tidak diterima, amalannya tidak diterima. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, apapun agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Maka di dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa agama terbatas, hanya yang diterima adalah hanya Islam. Sebagaimana firman Allah, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi sekali lagi tafsirannya ayat ini. Ayat ini termasuk yang dipersaksikan Allah, dipersaksikan oleh malaikat, dipersaksikan oleh orang-orang berilmu. Bahwa selain persaksian yang pertama, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Maka persaksian yang kedua juga tentang innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Kemudian juga yang perlu diingat bahwa Islam yang dimaksud apa? Ini penting, ya. Islam yang dimaksud apa? Islam yang dimaksud adalah semua ajaran yang dibawa oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Dari mulai Nabi Adam, kemudian rasul yang pertama Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat pula, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup semua jalan yang bisa menyampaikan ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Menutup semua jalan yang bisa menyampaikan ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus, maka tidak akan diterima darinya ajaran apapun itu. Karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup. Kemudian saya tadi menyebutkan sebuah ayat surat Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kemudian ayat ini sama dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah mendengar seseorang dari umat ini, baik dari dia kaum Yahudi atau kaum Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Maka ini beberapa titik poin penting bahwa agama yang paling diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Dan ini akidah. Ini keyakinan mendasar, pokok, yang tidak boleh berubah. Ini sesuatu yang sudah muhkamat, jelas, terang, kokoh, tidak boleh berubah. Tawarannya apapun tentang dunia, tidak boleh berubah. Karena ini adalah ajaran Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Ini pokok ajaran Islam. Dengan argumen apapun, alasan apapun bahwa Islam tidak boleh misalkan mengaku yang paling benar. Kalau Islam mengaku, ini ada lagi syubhat yang lain. Kalau Islam mengaku yang paling benar, maka kata orang-orang liberal, berarti Islam itu sama dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Yang mengatakan, waqalatil yahudu nahnu abna'ullah. Kaum Yahudi mengatakan, kami adalah anak-anak Allah. Kaum Nasrani juga begitu mengatakan, waqalatin nasara nahnu abna'ullah. Dan kaum Nasrani mengatakan, kami adalah anak-anak pilihan Allah. Jadi kalau Islam mengaku agama yang paling benar, sama statusnya nanti dengan mereka, kata orang-orang ini. Ya, ini adalah sebenarnya pemanis. Pemanis untuk menggagalkan firman Allah, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Makanya saya katakan ini akidah, pantang untuk putus. Apapun taruhannya, mau bapak, ibu, keluarga, anak, istri, harta seluruhnya, dunia seisinya, kita akan tetap berkeyakinan inna dina indallahi al-Islam. Dan perlu didudukan kata-kata Islam tadi sebagaimana sudah saya sebutkan. Apa arti Islam tadi yang sudah saya sebutkan? Semua ajaran Nabi Muhammad, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting itu. Karena nanti mereka akan mengatakan bahwasanya semua agama sama. Ya, maka kita katakan iya, yang memang benar-benar ajarannya yang tidak dirubah. Akan tetapi jangan lupa semua ajaran agama sama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai penutup para rasul. Meskipun semua ajaran agama sama, maka semuanya harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran beliau. Baik, itu tafsiran sebagaimana kebiasaan kita. Kalau membaca sebuah ayat, kita membaca tafsiran awalnya dulu sehingga kita tahu apa isi ayat tersebut. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahu rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Ay ad-dinu alladhi la dina Allah, la dina lillahi siwahu, wa la maqbula ghairahu, huwa al-islam. Maksudnya agama yang mana Allah tidak memiliki agama selainnya dan tidak pula diterima selainnya adalah Islam. Wa huwa al-inqiyadu lillah wahdahu zahiran wa batinan bima syara'ahu ala al-sinati rusulih. Yang artinya ketundukan kepada Allah semata secara lahir maupun batin dengan apa yang disyariatkannya melalui lisan rasul-rasulnya. Inilah yang disebut dengan Islam. Yaitu agama yang mengikuti ajaran seluruh Rasul. Dan ajaran seluruh Rasul adalah ajaran yang tunduk hanya patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kaum Nasrani mengaku mereka adalah juga ajarannya Nabi Isa, maka ajaran Nabi Isa tunduk patuh kepada Allah. Dan tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus mentauhidkan Allah, bukan mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang liberal keliru besar ketika mereka mengatakan surat Al-Baqarah ayat 62 itu adalah tanda bahwa semua agama sama. Saya ingin berkata, Pak, kenapa sih mereka sangat getol menyamakan semua agama? Nah, kenapa? Karena dunia. Betul itu, ujung-ujungnya dunia. Dunia. Mereka menyamakan semua agama sama itu karena dunia, bukan hanya karena sekedar rakus, bukan. Tapi karena sudahlah, gak usah perang-perangan. Gak usah damai saja, sudah damai. Ya, tidak ada yang boleh diperangi, tidak boleh ayat-ayat jihad, enggak ada. Ya. Yang pada ujungnya tadi dunia, betul. Kenapa mereka sangat semangat untuk menyamakan semua agama sama? Karena mereka mengatakan kalau agama Islam yang paling benar, nanti yang lain salah. Nah, yang lain salah ini yang berpotensi nanti akan berperang. Dunia jadi tidak kacau, tidak tenang, tidak aman. Itu yang mereka tidak inginkan. Tujuannya baik, tetapi keliru salah. Salah jalannya, keliru jalannya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Islam yang dimaksud adalah Islam yang artinya ketundukan kepada Allah semata. Secara lahir ataupun batin. Secara ucapan ataupun perbuatan, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah Islam. Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, faman dana bi ghairi dinil Islam fahuwa lam yadin lillahi haqiqatan bi annahu lam yasluki at-tariqa alladhi syara'ahu ala alsinati rusulih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Para ikhwah, kata-kata maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, ya, falan yuqbala minhu dinan. Din di sini artinya secara bahasa Indonesia agama. Kalau secara bahasa Arab bisa berarti dua. Ad-din yang berarti dalam bahasa Indonesia berarti agama, itu dalam bahasa Arab berarti bisa dua. Yang pertama ajaran, yang kedua amalan. Nah, itu digarisbawahi. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ad-din, ad-din di situ artinya bisa dalam bahasa Indonesia beragama atau agama. Dalam bahasa Arab bisa berarti dua. Yang pertama i'tiqad, yang kedua adalah amalan. Makanya lihat, Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Bukan hari amalan kan? Ya, aturan yaumiddin, ad-din kan hari amalan. Kenapa diterjemahkan dengan hari pembalasan? Ya. Kenapa diterjemahkan dengan hari pembalasan? Karena arti ad-din itu ada dua. Ad-dinu, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Agama. Tetapi secara bahasa Arab dia bermakna dua. Yang pertama amalan. Saya tadi sebutkan apa? Amalan, kemudian? Enggak, salah. Amalan dengan ganjaran. Bukan ajaran, ganjaran. Amalan dan ganjaran. Ya, makanya Malik Yaumiddin. Bukan raja di hari amalan. Bukan kan artinya? Raja di hari pembalasan, yaitu raja di hari ganjaran. Nah, itu dia. Ya, jadi arti ad-din di situ agama secara bahasa Indonesia, tetapi secara istilah syariat arti ad-din dibagi menjadi dua. Yang pertama amalan, yang kedua ganjaran, pembalasan. Makanya di sini pas ketika penulis mengatakan Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima. Maksudnya amalannya tidak diterima dan tidak diberi ganjaran. Nah, itu dia. Amalannya tidak diterima dan tidak diberi ganjaran. Karena arti ad-din secara bahasa Indonesia ada artinya agama, tetapi secara istilah syariat bermakna dua. Yang pertama amalan, yang kedua ganjaran. Itu ingat baik-baik ya. Jadi ad-din bisa al-amal, bisa al-jaza. Al-amal dan al-jaza. Nah, kita lanjutkan. Maka barang siapa yang beragama dengan selain agama Islam, maka hakikatnya ia tidak beragama untuk Allah. Karena ia tidak menempuh jalan yang disyariatkannya melalui lisan Rasulullah, Rasul-Rasulnya salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaihi. Jadi, sekali lagi, Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh Rasul. Yang maknanya tunduk patuh kepada Allah. Semua Rasul agamanya Islam. Tapi jangan lupa, Islam diakhiri dengan ajaran Rasul yang paling terakhir. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun semua Rasul adalah ajarannya Islam, tetapi semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh umat manusia harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu cara berpikirnya, ya. Jangan sampai dibuat bingung oleh orang-orang yang kebingungan. Katanya semua agama sama, katanya semua ajaran Rasul sama. Oh iya, betul, kita tahu. Semua ajaran Rasul sama, yaitu tunduk patuh kepada Allah. Al-anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid. Para nabi itu adalah satu keluarga. Agama mereka satu, yaitu Islam. Nah, cuma jangan sampai situ antum keyakinannya. Keyakinannya yaitu Islam ini adalah yang dibawa oleh seluruh Rasul, tunduk patuh kepada Allah. Jangan sampai situ juga yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka seluruh manusia harus mengikuti ajaran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti itu. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Tsumma akhbara ta'ala anna ahlal kitab ya'lamuna dzalik wa inna makhtalafu fanharafu anhu 'inadan wa baghya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya ahlul kitab mengetahui hal itu. Ya, mengetahui hal itu. Ketika Allah berfirman, "Wa makhtalafa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Jadi ahlul kitab ini tahu. Kaum Yahudi Nasrani tahu. Ada nabi terakhir, tahu. Ada seorang nabi yang akan diutus setelah mereka, tahu. Cuma mereka tidak tahu itu bukan dari golongan mereka. Mereka kira nabi-nabi masih dari Bani Israel. Nah, itu dia. Ini yang menjadi kesal mereka. Kok bukan dari kita terakhirnya? Ya, ini yang menjadi kesal mereka. Kemudian Allah memberitahukan bahwasanya ahlul kitab mengetahui hal itu. Hal itu yang diketahui oleh ahlul kitab apa? Bahwa ada nabi yang paling terakhir. Islam agama yang paling lurus. Dan mereka berselisih dan menyimpang darinya hanya karena keras kepala dan kedengkian. Nah, ini para ikhwah sifat, dua sifat yang buruk. Inadan wa baghya. Keras kepala dan hasad. Orang Yahudi merasa dia adalah bangsa pilihan. Ketika nabi terakhir bukan dari mereka, mereka hasad. Gara-gara hasad, menolak kebenaran. Ini perlu diperhatikan, ya. Salah satu sebab penolakan kebenaran adalah hasad. Salah satu sebab penolakan kebenaran adalah hasad. Karena keras kepala dan kedengkian. Kemudian keras kepala, sombong. Ini juga penyebab menolak kebenaran, sombong. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Al-kibru batarul haq. Kesombongan adalah menolak kebenaran. Jadi sebab mereka menolak kebenaran itu dua. Sombong, kemudian karena hasad. Sombong karena merasa lebih baik. Hasad karena mereka tidak mendapatkan nikmat tersebut. Yaitu nabi dari golongan mereka. Kita lanjutkan. Wa illa faqad ja'ahumul ilm al-muqtada li'idamil ikhtilaf al-mujib liluzumid dinil haqiqi. Sebab jika bukan karena itu, maka sesungguhnya telah datang kepada mereka ilmu yang mengharuskan tidak terjadinya perselisihan. Bahkan yang mengharuskan mereka memasuki agama yang sebenarnya. Nah itu dia. Ya, mereka sudah berilmu sebenarnya. Ya, di sini pelajaran menarik juga bahwa sifat hasad sering di tengah-tengah orang berilmu. Sifat hasad sering beredar di tengah-tengah orang-orang yang berilmu. Mau ilmunya sedikit, mau ilmunya banyak. Di antara para ustaz, di antara para ulama, di antara para kiai, di antara para penuntut ilmu. Ya. Sifat hasad sering terjadi di antara para penuntut ilmu. Ada orang yang baru datang ke majelis misalkan, kemudian yang sudah lama menganggapnya remeh, rendah, ya, sombong dengan ilmunya, padahal baru secetek-ceteknya. Itu dia. Sifat hasad, apalagi ternyata nanti penuntut ilmu yang baru ini, ternyata dia lebih cepat menyerap pelajaran yang sudah lama segitu, gitu saja. Akhirnya hasad dia. Hasad. Sifat hasad sering terjadi di antara para ulama. Dengan dalil orang-orang berilmu seperti kaum Yahudi, hasad. Gara-gara tidak diutus nabi dari golongan mereka. Dan sebenarnya kalau seandainya mereka menghilangkan hasad tersebut, iri dengkinya, mereka akhirnya selamat. Sudah masuk dalam agama Islam, apa susahnya? Seperti Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah. Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah. Menjadi orang-orang mulia. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum fil jahilah wa khairukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam. Jika kalian belajar Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati penyakit hasad ini. Tsumma lamma ja'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arafu haqqal ma'rifah. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka mereka mengetahuinya dengan sebenar-benarnya. Karena di dalam diri Rasulullah terdapat sifat-sifat yang mereka pelajari. Namanya Ahmad, itu sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Kemudian sifatnya begini, tidak mau menerima hadiah, tidak mau menerima zakat, yatim. Sudah tahu mereka. Bahkan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tersebut sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenal dekat. Kenal baik. Ya. Akan tetapi kedengkian. Walakinnal hasada wal baghya wal kufra bi ayatillah hiyallati saddathum an ittiba'il haq. Akan tetapi kedengkian, kezaliman dan kekufuran kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah telah menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, "Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ai falyantaziru dzalik fa innahu atin wa sayajzihimullahu bima kanu ya'malun. Maksudnya, hendaklah mereka menunggu hal tersebut. Karena itu semua pasti akan tiba dan Allah akan membalas mereka semua menurut apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Allah berfirman fa innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya, itu sebagai kabar dan ancaman. Kabar dan ancaman. Kabar bahwa Allah sangat cepat hisabnya, tetapi pada saat yang bersamaan ancaman. Ya, ancaman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dan tidak ada yang terlewat pun sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan kecuali Allah akan hisab. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah selesai ayat yang ke-19 dan ini ayat-ayat ini Pak, ayat-ayat akidah. Ya, ayat-ayat akidah yang harus kita benar-benar yakini selalu, jangan sampai terjualkan akidah ini. Ya, jangan sampai terjualkan akidah ini. Nah, cukup kiranya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana lebih utama, memenuhi undangan keluarga untuk salat hajat atau pergi ke majelis ilmu? Salat hajat tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Salat hajat tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.